terkotor semuanya. Berarti kilati tahabut kurang menjaga dia sampai terpeset masalah atau sampai nyiprat. Nah, itu yang dikatakan apa? Golil. Kalau sampai ada yang mengatakan seperti itu, dinisbahkan kepada sahibnya seperti itu, berarti banyak. Baik. Alasannya kenapa kok dimaafkan? Lil masyaqqah. Karena kesulitan. Kalau seandainya orang ketika di tempat yang jalanannya banyak najis, kemudian dia lewat, kemudian dia harus tahafud minan najasa, harus yajtanid minan najasa, dia harus menjaga dirinya dari najis, ya berarti sulit orang. Akhirnya orang-orang tidak bisa menyelesaikan daripada keperluannya. Nah, di situ dikatakan ya, idla budda linnas, karena harus bagi manusia, minal intisar fi hawaijihim, untuk menyebar daripada urusan mereka, untuk keluar dalam urusan mereka. Wa katsir minhum la yamliku akthar min sab, banyak dari mereka yang tidak memiliki dari lebih dari satu baju, apalagi musafir. Dia siapnya cuma ada baju yang ada di pakaian yang di badan dia. Kalau seandainya dikatakan najis, kesulitan. Falau umiru bil wusli, seandainya mereka diperintahkan untuk membasuh, kama kullama asabathum, setiap terkena dari badan najis yang di jalanan tadi itu, adumatil masyaqqah, maka sulit untuk menghindarinya. Karena itu dimaafkan. Itu najis yang bercampur di jalanan tadi itu, walau min mughallat, walaupun dari najis mughallabah. Di situ banyak ya, kampungnya orang Cina, Cina masalah. Banyak anjing yang di situ. Kemudian anjingnya banyak mengeluarkan kotoran di jalanan. Kena hujan lewat di situ. Yakin di situ ada najisnya. Ya, apa ini hukumnya? Tetap dimaafkan. Tetap dimaafkan walaupun itu najis mughallabah. Cuman syaratnya airnya tidak ada, sudah bercampur. Kalau airnya kelihatan berarti tidak dimaafkan. Kemudian itu juga dibedakan, wa yakhtalifu dhalika bil waqti, dan berbeda itu semuanya bil waqti, dimaafkan tadi itu berbeda bil waqti, dengan waktunya, wa mahallihi, dan tempatnya, minas sawbi wal badan, dari pakaian dan badan. Jadi beda antara musim penghujan dengan musim panas. Kalau musim hujan mungkin dimaafkan lebih banyak. Kalau musim panas mungkin bisa tidak dimaafkan. Kenapa? Mudah untuk menghindarinya. Jadi berbeda dengan waktunya. Kadang dimaafkan di zaman syita, kadang tidak dimaafkan di waktu musim panas. Wa mahallu minasub, wa mahalli minasub. Dan berbeda dari tempatnya, daripada pakaian, wal badan, dan badan. Dimaafkan di badan, kaki, bagian bawah. Kalau sampai ke kepalanya, ya tidak dimaafkan. Nyiprat ke kepalanya. Itu tinus syari', ya tidak dimaafkan. Pakaian juga sama. Pakaian yang bagian bawah dimaafkan. Adapun pakaian yang bagian atas, ya di pundaknya atau di lengan bajunya. Nah, itu tidak dimaafkan, berbeda. Bukan semuanya dimaafkan begitu saja. Berbeda, dibedakan antara waktunya dan tempatnya daripada pakaian dan badan. Kemudian wa in ta'ayyana ainun najasa. Ini takhrij daripada syarat tadi. Ma lam tabqa ainuha mutamayyiza. Wa in ta'ayyana ainun najasa, kalau memang terlihat ainun najasah, ada ainun najasahnya, fitoriki di jalanan, walau mawati akalbin, walaupun tempat berjalannya, mawati diartikan mahal murur, tempat berjalannya anjing, walaupun di situ tempat berjalannya anjing, cuman kelihatan ain najasahnya, falayu'fa anha, maka tidak dimaafkan darinya. Wa in ammatit tariq alal aujah, walaupun merata itu ainun najasa yang tampak tadi yang bisa dibedakan, merata ke seluruh jalanan. Wah, banyak sudah semua kotoran, mau lewat sulit. Mau lewat sulit, cuman tidak bercampur. Kelihatan ainun najasahnya, tidak dimaafkan. Tetap tidak dimaafkan. Baik. Kalau di nihaya, ya, ini pendapat Ibn Hajar ini ya. Ini pendapat Ibn Hajar. Wafin nihaya na'am in ammadha falizzar kasyi ihtimal bil afi wa mailu kalamihi ila i'timadihi kama law ammal jarad ardul haram. Ya, kalau nihaya, kitab nihaya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan dimaafkan. Jadi kalau seandainya ada kotoran anjing mutamayyiza, ini ada sulit untuk dihindari. Katakan sulit untuk dihindari itu apa? Ya, sekiranya dia tidak bisa berjalan kecuali harus kena. Ya, apa ini hukumnya? Katanya Imam Romli, kalau merata ke seluruh jalanan, ya ihtimal afu, kata Imam Zarkasi, ihtimal afu, ada kemungkinan untuk dimaafkan. Dan dia memegang pendapat ini, Imam Romli. Ya, berarti masalah khilaf. Wa'abta syaykhuna, dan berfatwa syaykhuna guru kita Ibn Hajar, fi tariqin, di satu jalanan, lati nabiha, yang tidak ada tin biha, tidak ada tanahnya biha bitariq, bal fiha godarul adami, akan tapi di dalam itu jalanan godarul adami, kotoran manusia, warausul kilab, dan kotoran anjing, wal bahaim, dan binatang-binatang, waqad asabahal matar, dan telah menimpahnya itu kotoran semuanya itu, al matar, air hujan, bil afwi inda masyaqqatil ihtiras, dimaafkan karena ketika sulitnya untuk menjaga. Kan tadi dibahas masalah tin, tanahnya kan, tanah yang bercampur dengan kotoran, kan gitu, yang diyakini najisnya. Lah kalau sudah bercampur dengan air hujan, nah sini wa mislu tin ma'uha, kalau di sebagian kitab lain mengatakan wa mislu tin, seperti tanah, ma'uha, airnya juga sama. Nah ini, kalau sudah bercampur dengan air hujan, itu kotoran tadi itu yang dikatakan tadi, ada godarul adami, kotoran manusia, ada kotoran anjing, ada kotoran hewan yang lainnya. Kena hujan, campur dah. Bercampur, kemudian nanti lewat di situ. Yakin gak najisnya? Yakin najisnya. Ya apa ini apa? Dimaafkan? Dimaafkan juga, walaupun airnya. Gitu. Kenapa? Ya, karena masyaqqatul ihtiras tadi itu, karena sulit untuk menjaganya. Itu tadi dimaafkan fisob wal badan, di baju pakaian. Berarti kalau kena itu tinu syarik, kena cipratan yang diyakini najisnya tadi itu, berarti dihukumi apa? Dihukum, dimaafu, dimaafkan. Berarti sholat pakai pakaian itu boleh. Badannya juga gitu. Ketika kena tinu syarik tadi yang dimaafkan sedikit, berarti sholat dengan membawa itu sah sholatnya. Kenapa dimaafkan? Loh, makan tidak ada, tempatnya gimana? Apa dimaafkan di tempatnya? Di tempatnya tidak dimaafkan. Maksudnya tidak dimaafkan di tempatnya itu apa? Tidak boleh orang sholat di atas itu tinu syarik. Tidak dimaafkan di tempatnya. Cuman, kalau seandainya dia jalan di tempat yang yakin najisnya tadi itu, jalan, kakinya penuh dengan tinu syarik tadi kan? Berarti dimaafkan kan? Dimaafkan. Masuk rumah, yang kena langkah-langkah kaki yang bekas daripada tinu syarik tadi yang masuk rumah tadi itu, lah di rumahnya itu apa dimaafkan juga? Dimaafkan atau tidak? Nah, di situ ada ibarah dari Jamal ya, atau ibarah Bejurumi yang mengatakan dimaafkan kecuali di masjid. Jadi kalau seandainya jalan dari luar yang ada tinu syarik yang diyakini najisnya masuk rumah, nah, di rumahnya berarti ada apa bekas-bekas daripada tinu syarik tadi di rumahnya. Apa dimaafkan? Dimaafkan. Dimaafkan kecuali di masjid. Ini ibarahnya Senagel. Wa idza masya fi syarik alladhi fihi tin mutayaqqanun najasah. Jika berjalan di jalanan yang mana di jalanan tadi itu ada tin mutayaqqan najasah, ada tanah yang sudah diyakini najisnya. Wa asabahu, dan menimpa kepada dia. Wa masya, menimpa kepada dia, ke kakinya misalnya. Wa masya fi makanin akhar, dan dia berjalan di tempat yang lain. Fatalawasa minhu, maka terkotori itu tempat dari itu tinu syarik tadi. Hukumnya gimana? Annahu yu'fa anhu fil makanis tsani aidan, sungguhnya dimaafkan juga dari tempat yang kedua tadi yang terkena najis dari tinu syarik aidan, juga dimaafkan juga maksudnya. balil haror intaha. Wawujidat bihamisihi, dan didapatkan dihamisnya daripada kitab, pendapat daripada itu Imam Ramli ini, Wa'atamari Imam Ramli, bihati ba'dil fudala, itu dengan khat tulisan daripada sebagian fudala, manasahu, itu yang nasnya, gaulahu, annahu yu'fa anhu fil makanisani aydan, suhunya dimaafkan darinya, dari tunis syari' fil makanisani, di tempat yang kedua, yang masuk rumah tadi itu, aydan juga, ay, artinya, idha kana ghairul masjid, jika itu bukan masjid, wa illa kalau di masjid, fala yu'fa anhu, maka tidak dimaafkan darinya. Kenapa? Li'annal masjid yusanu anin najasah. Karena masjid itu dijaga dari najis. Wa yamtani'u talwisul, wa yamtani'u talwisal masjid biha. Dan terjaga, ya dilarang apa, mengotori masjid dengan dinu syari' tadi itu. Berarti kalau di tempat, cuman di kitab-kitab yang lain, la yu'fa fil makan, maksudnya la yu'fa fil makan itu dia tidak boleh sholat di atasnya. Tidak sah sholat di atasnya. Kalau tadi kan dimaafkan di baju dan badan, boleh walaupun di bajunya ada dinu syari', walaupun di badannya ada dinu syari', boleh bagi dia untuk sholat dengan itu dinu syari'. Kenapa? Dimaafkan. Untuk tempat tidak. Itu yang tadi dibaca itu, yang pertama tidak ada takhsis untuk masjid ya. Tidak ada istitna ya. Yang kedua ada istitna. Ya. Jadi dulu alal khilaf atau itu bayan yang kedua itu. Bajarami. Ghairul masjid. Kalau bajarami selain masjid. Ghairul masjid gitu. Enggak seperti ini lafadznya. Mana? Apa di situ? Coba dibaca. Wa idza masya fi syari' alladhi bihi dinun mutayaqqanun najasa wa asabahu wa masya fi makanin akhar wa ta'ala wa thaminu ufi'a anhu fil makanin thani idza kana ghairu masjid. Tidak ada yang dulu ala khilaf di situ. Wa illa fala yu'fa anhu. Silakan. Ada yang perlu dibahas, coba. Berarti seorang yang kena dia berarti. Karena dia bawa najis iya. Pakaiannya. Iya, kan bisa kena najis akhirnya enggak makbul. Lu ada apa yang kena makannya tadi itu, kalau di salatnya dia ya tetap sah kan? Ya, enggak maksudnya yang di badannya pindah ke masjid. Talwis masjidnya iya. Haram, tapi iya. Bukan masalah sah tapi jadi sah. Salatnya iya. Tetap. Bukan sah atau syar atau butlana ini sini dibahas. Kalau talwis masjidnya enggak harus dengan najasah atau dengan apa aja haram. Ya wajib untuk basuh itu. Talwis dan tanjis kalau itu. Ada yang lain? Ru'af alladhi fi kharaja ahna as-salah. Jika kana yusalli fil masjid. Bahasa Indonesia aja. Dengarkan sama radio ini semuanya. Ru'af ini mimisan apabila keluar di tengah-tengah sholat. Kalau sholat di masjid itu meneruskan sholat atau Yakta'ah memutus sholatnya ini. Mengotori masjid berarti dia. Ya. Langsung pegangi tangannya betul masjid. Keluar dari masjid. Batalkan karena ada bisa mengotori dan menajisi najis masjid. Dibatalkan. Kalau kena surbannya berarti enggak apa-apa ya. Kalau di bawahnya ada surbannya dia. Nah, pembahasannya sekarang kalau memang itu masalah sah atau tidak sholatnya lain. Wajib untuk dibatalkan bukan karena sholatnya batal, tapi wajib dibatalkan karena tanjis dan talwidul masjid, gitu. Jadi bukan berarti karena sholatnya batal lah dari situ kan, tetap dia maafu kan gitu. Ada yang lain? Di dalam masalah Tinu Sarit itu tadi dijelaskan bahwa beda mengenai tempat dan waktu. Yang kami tanyakan di sini masalah tempat itu ada batasan enggak? Sampai di mana yang tempat yang dimakfu yang terkena oleh Tinu Sarit itu tadi? Itu apa, kadang kita kalau jalan itu bisa nyiprat, kalau pakai jepit itu bisa nyiprat ke punggung. Biasanya udah biasa kalau pakai sandal jepit. Gitu. Kadang juga kita terkena oleh kendaraan yang lewat di situ. Kendaraan yang lewat ada air bercampur dengan situ, ada tin juga. Itu juga kadang mengena ke baju kita. Itu sebatas mana tempat yang yukfa anhu itu? Terima kasih. Itu pembahasan sebetulnya masuk pembahasan sedikit atau tidaknya. Tempat masuk kepada pembahasan sedikit tadi, lobitnya sedikit kan. Seandainya ada orang yang berjalan kemudian banyak cipratan daripada tinu syarik, ya kan itu, banyak cipratan daripada tinu syarik. Kalau seandainya orang itu dinisbahkan kepada dia, ini kalau berjalan kesusu gitu, ciprat kabeh. Walaupun pakai sandal jepit, kalau dia jalannya tidak terlalu cepat, yang nyipratnya tidak akan ke atas. Kalau saya nyiprat daripada tinu syarik. Kalau seandainya orang itu dinisbahkan kepada dia, ini kalau berjalan kesusu gitu, nyiprat kabe. Walaupun pakai sandal jepit, kalau dia jalannya tidak terlalu cepat, yang nyipratnya tidak akan ke atas. Kalau saya nyiprat sampai ke atas, berarti terburu-buru itu orang. Nah, ini gila ditahafut ini berarti. Jadi tetap tidak dimaafkan. Oh, jalan sampai kena mobil. Kenapa jalan di pinggirnya jalanan? Berarti gila itu tahafut juga. Ya? Berarti kurang menjaga berarti dia. Nah, kalau ada di situ, jadi bukan berarti dimaafkan itu secara mutlak. Tapi dimaafkan itu karena memang ada masyakoh kan gitu. Ada masyakoh lah. Kalau memang tidak, walaupun jalan pelan masih kena. Karena ngerocok misalnya ada di situ, ya mungkin ada dimaafkan itu karena memang sulit untuk dihindari. Tapi permasalahannya kalau memang karena kesembronannya, jangan. Oh, di sini kalau pakai sandal jepit bisa nyiprat ke atas, ya pakai kelompen. Gitu kan, ya. Yang penting tetap harus dihindari. Tapi kalau memang masih kena, ya dimaafkan. Tadi di situ dijelaskan wayak talibu dalik bil waktu wa mahalih minas sauf wal badan. Itu yang dimaksud wa mahalih itu ada batas-batasan enggak? Jadi mahalih maksudnya itu yang wajar gitu loh. Yang kena najis itu wajar. Lah kalau tinnya ada di bawah kemudian najisnya ada di batuk kan lain itu. Enggak wajar gitu loh kenanya. Yang wajar. Kalau wajar masih dimaafkan. Kalau enggak wajar ada dimaafkan. Enggak ada di situ batas-batasnya, masih ada itu. Yang wajar. Kalau antara kaki, mungkin sarung sebagian itu kena gitu ya. Itu wajar masih. Tapi kalau apa sampai di tempat yang tidak wajar ya enggak mungkin sampai di situ gitu. Itu apa sengaja pakai sepeda motor atau pakai selebor misalnya. Ya sampai geburut semuanya itu nantinya. Itu lain lagi itu. Tidak tahafut namanya. Terus itu kalau diyakini najis ya. Semua itu kalau diyakini najisnya. Kadang-kadang ada orang suci di air hujan ya. Kalau memang tidak diyakini najisnya atau dia ragu, tetap dihukumi suci. Padahal yang dibuka sampai buka auratnya. Itu tidak perlu itu. Malah dia menjaga najis, maksudnya menjaga najis padahal suci. Cuma dia melakukan haram, membuka aurat. Ah, gitu banyak. Padahal di masjid, mau masuk tempat wudhu, harus dibuka tengah masjid, harus dibuka auratnya. Cincin. Takut kena kecipratan ya. Cuma buka aurat. Ini termasuk yang tidak yakin najis itu, air selokan itu, air got itu. Itu bukan yakin najis itu. Masih ada ihtimal najasa, tapi bukan yakin najis. Jadi bukan, ya, jangan dinyatakan itu adalah tayakunun najasa, tayakon najasa itu, bukan. Karena masih belum tentu itu najis. Kalau air jamban, nah itu mutayakon najasa itu. Ya, air jamban itu. Ya. Tapi ada masalah sedikit. Masalah membatalkan sholat. Bukankah itu haram membatalkan sholat orang yang tidak ada ilat? Tapi tadi ilatnya karena mimisan, takut talwis. Itu bagaimana? Ada larangan untuk memutus sholat fardu. Kemudian di situ ada haram untuk talwis di masjid. Itu apakah memang wajib untuk membatalkan atau bagaimana? Jadi ada ta'arud ya antara mengotori masjid dengan apa ini membatalkan sholat. Ta'arud kan? Ya ada ta'arud, tapi sekarang permasalahannya ada talwis, ada tanjisul masjid begitu loh. Ada talwis, ada tanjisul masjid. Apa ya? Contoh. Iya. Masuk ke sana itu. Nah, adanya di situ sholat itu bisa diulangi lagi gitu ya, tapi dan dia bisa menghindari itu perbuatan sebenarnya, nah, tidak sampai mengotori, sama dengan orang yang beser ada di masjid misalnya, atau misalnya dia niat i'tikaf ada di sana, jangan diteruskan i'tikafnya sambil beser. Jangan diteruskan i'tikafnya sambil ishal sama mencret misalnya, apa ya? Ya wajib dia keluar. Lah ini sudah nadar kok untuk i'tikaf ada di sini, walaupun itu wajib nadar, tapi di situ ada talwid, hindari. Kenapa? Kan bisa di sholat ada di waktu yang lainnya. Tapi kalau untuk itu kira lebih takdim daripada menjaga hormatul masjid daripada meneruskan sholatnya dari itu. Sama dengan kelihatan orang yang berjalan mau ketabrak, dia tengah-tengah sholat, ya wajib digotok untuk menyelamatkan kalau memang tidak ada jalan yang lainnya. Kalau memang ada jalan yang lainnya untuk ru'af tadi itu tidak sampai menggotok, ya jangan, diharam untuk menggotok. Begitu juga sama dengan permasalahan kalau memang ada jalan yang lainnya di raf isot misalnya untuk mencegah orang tadi itu celaka di tengah-tengah sholat, dia menyelamatkan dia dari itu, ya haram untuk menggotok sholat. Tapi kalau tidak ada cara lainnya, ya wajib untuk digotok, kan gitu. Atau itu masuk kaidah yang mana itu? Masa akhafi dharare. Oke, akhafi dharare. Oke. Terus. Ada yang lain? Cukup. Tambahan, fadhal. Untuk masalah ru'af, Namun di sini terdapat khilaf juga, termasuk lau udmiya listatuhu, itu juga memang ada khilaf bainal ulama. Yang disebutkan ada di sini adalah pendapat dari Ibn Hajar. Adapun pendapat Imam Romli dinyatakan la yu'fah. Dari gusi yang berdarah juga dinyatakan tidak ma'fu. Begitu juga dengan masalah ru'af, dinyatakan termasuk dari pendapatnya Imam Romli dan juga Syekh Khatib Asyirbini dalam mughninya, nyatakan juga la yu'fah walau angkolih. Adapun pendapat Ibn Hajar dinyatakan ma'fu. Bahkan ada pendapat dari Imam An-Nawawi, yu'fah walau anil kasir, walaupun dari ru'af yang banyak dinyatakan tetap dima'fu. Bahkan menyatakan menolak pendapat dari yang enggak ma'fu, seperti pendapat ulama menyatakan enggak ma'fu karena beralasan bercampur dengan sesuatu yang ada di dalam hidung. Berarti ikhtalata bi ajnabi itu adalah termasuk sesuatu yang terlalu memaksa. Yang jelas ada khilaf, bahkan Imam Nawawi menyatakan ma'fu walau anil kafir. Kalau menurut pendapatnya Imam Romli, berarti wajib untuk digotok dari itu karena tidak ma'fu, kan gitu. Kalau menurut Imam Romli, ya wajib untuk digotok, wajib untuk digotok sholahnya, dan juga haram kalau diteruskan karena ada talwihul masjid juga, kan gitu. Bahkan kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bahani kalau tidak salah, itu membatalkan wudu, itu ru'af itu. Termasuk membatalkan wudu. Jadi termasuk mim mubtilatil wudu. Keluarnya dam itu, hurujud dam, itu mim mubtilatil wudu. Jadi wajib untuk dibatalkan kalau menurut mereka. Cuma pembahasannya apakah membatalkan wudu secara mutlak atau membatalkan sholat secara mutlak, wajib keluar dari sholat maksudnya, atau bisa diteruskan sholatnya nanti. Nah, itu ada khilaf, ada perbedaan pendapat ada di sana. Tapi yang jelas sebagian menyatakan itu adalah harus keluar dari barat sholat. Nah. Allah Allah. Tafsir. Tafsir surat Al-Baqarah sekarang ya. Alhamdulillahi hamdan muwafian li ni'amih mukafian li mazidih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Hadha mashaddat ilai hajatul rahibina fi takmilati tafsir al-Quran al-Karim alladhi allafahu al-imam al-allama al-muhakkik Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli al-Syafi'i rahimullahu, wa tatmimi ma fatahu wa huwa min awali surat al-Baqara ila akhir al-Isra' bitatimmatin ala namatihi min zikri ma yufamu bi kalamullahi ta'ala wal i'timad wala arjahil atwal wa i'rab ma yahtaju ilayhi wa tanbihin ala al-qira'ati al-mukhtalifa al-mashura ala wajhin latif wa ta'birin wajiz wa tarki at-tatwil bi zikri aqwalin ghairi mardiyya wa a'rif mahalluha al-kutubul arabiyyah wallahu as'alu an-nafa bihi fid dunya wa ahsana al-jazaa' alayhi fil 'uqba bimanhi wa karamih. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah Madaniyah 286 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah disebut surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada kisah sapi betina nanti. Surat Al-Baqarah. Surat ini adalah Madaniyah. Madaniyah yang dimaksud adalah yang turun setelah hijrah. Wa inna zalat fi Makkah, walaupun turunnya itu ada di kota Makkah, dan pendapat yang paling kuat. Dan Makkiyah yaitu ayat yang turun sebelum hijrah, walaupun turunnya ada di luar kota Makkah. Ada mi'atan wasitin 206 au sab'in wa thamanin atau 87 ayat. Ada perbedaan dalam jumlah ayat dalam Al-Qur'an antara ulama. Karena ada yang memasukkan yang pertama tadi seperti alif lam mim, itu bukan ayat. Itu termasuk fawatih surah. Itu termasuk fawatih surah, nun, yasin dan seterusnya. Ada banyak di situ perbedaan antara dimasukkan ayat atau tidak. Cuma tidak ada yang berbeda di Al-Qur'an yang ada semuanya ini, enggak, bukan termasuk Al-Qur'an, enggak ada yang berbeda. Hanya perbedaan masuk ayat apa enggak. Ada yang menyatakan satu ayat, itu ayatnya tiga. Ada yang menyatakan langsung itu adalah satu. Itu hanya membedakan. Jadi pengaturan ayat, tapi tidak ada yang meragukan semua yang ada di dalam mushaf sekarang itu adalah termasuk Al-Qur'an. Bahkan satu kalimat bisa menjadi satu ayat. Satu kalimat bisa menjadi satu ayat. Seperti nanti wal asri wal duha misalnya, itu satu kalimat bisa menjadi ayat. Ada menyatakan itu bukan ayat, tapi itu adalah fawatihus suwar. Itu adalah fawatihus suar, bukan termasuk ayat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di surat Al-Baqarah ini ada 1000 perintah alaf amr, ada 1000 larangan alaf nahi, ada 1000 hukum alaf hukum, ada 1000 khabar alaf khabar. Jadi surat yang sangat luas. Allah dikatakan idza guriat fi baitin lam tadkhulhu maradatu syayatin thalathat ayyam. Kalau dibaca di satu rumah insyaallah pakar-pakarnya setan enggak masuk ada di rumah tadi itu. Ya, bukan berarti kosong dari mana setan. Ya berarti yang kopral-kopralnya masuk berarti ya. Yang jenderal-jenderalnya yang enggak masuk. Kemudian dan menjadi satu aman, sebab aman daripada sihir insyaallah kalau orang membaca surat Al-Baqarah, dan juga aman daripada orang yang berniat jahat insyaallah. Kalau bisa dibaca dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kamu itu seperti kuburan-kuburan. Inna syaitana yafiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Setan itu akan menjauh daripada rumah yang dibawa, yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kepingin anak-anaknya soleh, jauh daripada gangguan setan, keluarganya, jin, macam-macam, baca itu. Wah, rumah ini angker nih, banyak jinnya, baca itu. Insyaallah jadi sebab jin dari itu, yang jahat-jahat dari itu akan keluar dari situ. Sehidu ayat Al-Quran, ayat Al-Kursi dan seterusnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dianjurkan baca Al-Quran sebelum baca bismillah, sebelum memulainya untuk membaca at-ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling banyak ulama mengucapkan afdhalut ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena firman Allah wa idza qara'tal qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal beliau menyatakan paling utamanya membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kenapa menggabung dua ayat? Ayat pertama apa? Idza qara'tal qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ayat kedua fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Karena itu kalau membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, karena menggabung dua ayat ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagai lagi membacanya bukan begitu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Jadi lagi itu innallaha huwas samiul alim. Dianjurkan untuk membaca at-ta'awudz tadi itu di luar salat dan juga di dalam salat. Sebagian lagi menyatakan baca Al-Qur'an di luar salat wajib untuk didahului dengan ta'awudz, karena perintah Allah fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Amr itu bisa yahtamilul wujub. Berarti bisa wajib. Dan itu pendapatnya Atha. Tapi ada menyatakan at-ta'awud daripada syaitanir rajim itu hukumnya wajib walau fil umri maratan, walaupun satu kali. Seperti perintah haji dari itu, walau satu kali satu umur. Begitu juga mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu adalah wajib hukumnya, dan yaskutul wujub bi fi'li marrah. Dan gugur kewajiban itu dengan mengucapkan satu kali cukup. Menurut pendapat jumhur bahwa ta'awud tadi itu adalah sebelum qiraah. Tapi Adz-Dzahiri dia menyatakan ba'dal qiraah wa idza qara'ta bagaimana? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mungkin dia menyatakan kalau baca Quran itu sudah bagus, tapi setelah baca Quran bisa menanti ujub, bisa kibir, bisa macam, bisa riya, bisa macam-macam. Tapi jumhur menyatakan idza qara'ta idza aratta qira'atal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, sama dengan idza gumta ila shalah faghsilu wujuhakum ai idza aratta iqamatash shalah atau al-qiyam ila shalah. Ar-rajim asyaitan ya minasyaitonir rajim, asyaitan ada dari syatana, syatana ba'uda, syaitan ibaid min rahmatillah, dari syaitana adalah ada dari, ada lagi menyatakan syaitan itu dari syata, syata, syata itu di mana ihtarago, yang terbakar, yang terbakar. Bisa syaitan itu dari syatana bermakna ba'uda, bisa dari syaitan dari syata bermakna ihtara, ihtarago, terbakar. Ar-rajim itu bisa bermakna isim fa'il, ada lagi bisa bermakna isim maf'ul. Kalau mana rajim dari rajim, sami' sami' ya, itu mubalaghah itu ya, sami' yang sangat mendengar, maha mendengar gitu ya, rajim yang sangat terlempar, rajim ya yang sangat melempar. Kenapa? Karena setan itu yarjum alwasawis fi qulubil ibad. Melemparkan waswas, pengaruh, bisikan, rayuan kepada hamba manusia, kepada manusia. Pinter, cepat sekali itu setan. Mempengaruhi sangat cepat sekali. Hah? Kalau bimana maf'ul rajim ay marjum. Hah? Marjum, setan itu terlempar. Terlempar apa? Terlempar dengan bisyub indastiraqi as-sam'i atau terlempar bil adab, karena sebab adab oleh Allah. Karena setan itu kalau mau mendengar, mencuri habar langit, naik ke atas, dilempar dengan bola api yang ada dari bintang-bintang yang ada di langit dari itu. Wa ja'alna rujuman lish syayatin. Atau marjum bimakna matrud an rahmatillah, matrud anil khair, matrud anil khair, terusir daripada kebaikan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anda bisa bayangkan bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari setan sekalipun dalam ibadah. Berarti setan itu akan mengganggu manusia sekalipun dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam Al-Quran kita diperintahkan isti'adah karena setan tadi itu sudah berjanji laga'udannahum siratakal mustaqim, aku bakal, kalau bahasa sekarang, tak tunggoi gitu, aku akan duduk dengan telatennya itu setannya mengganggu manusia supaya tidak mengikuti as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu adalah tidak bersyukur kepada Allah Taala. Karena itu setan menyatakan dalam ayat lain, wala tajidu aktsarahum syakirin. Tumalaat yang membina idhih memilikal bim anaimaan aimanihim an syamalihim walatajidu aktsarahum syakirin. Tidak syukur itu adalah yang diharapkan sama setan. Kalau tidak syukur menjadi kafir filaetigot harapan utamanya. Kalau tidak minimal tidak syukur yaitu menggunakan nikmat di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang diharapkan daripada setan dari itu. Karena itu sulit bagi kita untuk selamat daripada pengaruh setan. Yang bisa menyelamatkan adalah berlindung dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama khilaf dalam basmalah ini. Ada khilafnya apakah basmalah ini termasuk bagian surat Al-Fatihah atau tidak. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan sebagian ulama bahwa Fatihah ini bagian surat Al-Fatihah, basmalah ini bagian surat Al-Fatihah dan bagian setiap surat dalam Al-Quran, kecuali yang tidak tertulis yaitu surat Al-Baro'ah, karena di semua mushaf ada Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Baro'ah tidak ada. Berarti Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang paling banyak dalam Al-Quran, ayat setiap surat dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Ditambahi lagi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Selain semua surat Al-Quran itu mempunyai ayat bismillahirrahmanirrahim, ditambahi ayat tadi itu. Kalau menurut pendapat sebagian ulama seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Uzai, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian ayat Al-Quran pada setiap surat, tidak. Hah? Bukan termasuk surat Al-Fatihah dan bagian daripada surat, tapi itu memang digunakan untuk memisah antara surat, untuk pemisah antara surat, tapi bukan bagian ayat. Hah? Ditulisnya itu apa? Lil fasli wat tabarruk, untuk misah dan untuk tabarruk. Karena itu baca Bismillahirrahmanirrahim itu lil tabarruk atau lil fasli baina suwar, untuk memisahkan antara surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Ini menurut pendapat mereka. Malah menurut pendapat Imam Malik, membaca basmalah dalam salat di surat fardu hukumnya makruh. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sunnah, salat sunnah boleh. Kalau salat fardu hukumnya makruh. Kalau Imam Ahmad pendapat yang kuat, kalau tidak salah Imam Ahmad itu berpendapat bahwa itu ayat mustaqillah, bukan termasuk bagian surat Al-Baqarah, bukan surat Al-Imran atau setiap surat Al-Quran, cuma itu ayat sendiri, ayat sendiri lil fasl. Jadi bukan bagian setiap surat, tapi ayat sendiri untuk memang memisahkan. Nah, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, arti daripada Alif Lam Mim yang paling tepat, Allahu a'lam bi muradih. Allah yang Maha tahu dengan muradnya ini. Manusia enggak mampu. Hah? Ini lebih tepat. Ya, lebih tepat dalam mentafsiri Alif Lam Mim adalah ini termasuk ayat mutasyabihat yang dipasrahkan artinya kepada Allah. Tapi ada yang mengartikan lain, bahwa Alif Lam Mim ini kalau itu dikatakan ayat mutasyabihat, la mahala laha minal i'rab, berarti la mahala laha minal i'rab. Ini jadi apa? Jadi mubtada, apa jadi khobar, atau jadi apa? La mahala lil i'rab sudah. Alif lam mim wa ism bu i'rab apa? Enggak tahu sudah. Jadi bukan termasuk teori yang akan bisa dibahas itu. Tapi itu khalas harus diyakini itu wahyu daripada Allah, dan Allah Maha mengetahui dengan muradnya. Demikian juga nun, yasin atau yang lainnya. Tapi ada lagi yang berpendapat bahwa Alif Lam Mim itu asma' lisuar, nama surat-surat yang dimulai. Alif Lam Mim, surat Alif Lam Mim. Yasin, surat Yasin. Nun, surat Nun. Hamim, surat Hamim. Asma' lisuar. Nah, itu bagian daripada nama surat-surat yang dimulai dengan itu. Ada lagi asma' lil Quran, nama daripada Quran. Quran itu ada disebut Al-Quran, ada disebut Yasin, ada disebut Alif Lam Mim, yaitu nama-nama Al-Quran, nama bagian daripada Al-Quran. Yasin, tulisannya apa? Wal-Quranil Hakim. Ya Al-Quranil Hakim, ya Yasin itu. Alif Lam Mim, tulisannya apa? Dhalika kitabul la raiba fihi, ya dhalikal kitabu, ya Alif Lam Mim. Nun, wal-qalami wa ma yasturun, ya itu Al-Quran, nama daripada Al-Quran. Hah? Nama daripada Al-Quran. Ada lagi yang mengartikan bahwa ilalillah, asma Allah, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi setiap hurufnya itu miftah isim min asma'illah. Alif lam mim, alif itu adalah miftah atau kunci awal daripada lafzul jalalah Allah. Lam itu adalah awal daripada ismullah latif. Mim itu adalah awal daripada ismullah Majid. Alif lam mim, Allahu Latifun Majid. Allahu Latifun Majid. Nah, ada lagi yang menyatakan setiap hurufnya tadi itu yadul ala ni'matillah min ni'amillah. Ada lagi ila mulkin mul ila mulkillah. Ada lagi menyatakan isim min asma'in nabi. Yasin, Toha, itu min asma'in nabi, alif lam mim dan seterusnya. Ada lagi menyatakan alif yadul ala ala illah. Wal lam ila lutfillah, wal mim ila mulkillah. Kalau memang dengan ini semuanya berarti alif lam mim itu ada mahal lil i'rab. Ada mahal lil i'rab. I'rabnya itu bisa rafa, bisa nasab, bisa jar berarti. Kalau dikatakan rafa bisa jadi mubtada atau khobar mubtada. Kalau dijadikan nasab bisa maf'ul bih. Li fi'il mahdhuf igra'u alif lam mim. Kalau dikatakan jar bisa karena terbuangnya huruf gosam. Huruf ga? Gosam demi alif lam mim gitu. Banyak ada di situ. Wallahu a'lam. Ada perlu dibahas. Dalam memahami Al-Quran itu para ulama ada yang mengatakan istilah tafsir sama takwil. Apa sama itu artinya? Tafsir atau takwil? Ya kalau segi bahasanya ya lain. Tapi yang segi bahasa, segi istilahnya sama. Allahumma faqibdini wa'alimhu ta'wil. Begitu. Ya takwil itu bagian daripada tafsir sebetulnya. Takwil itu bagian daripada tafsir. Karena itu kalau ada orang mengingkari tidak boleh ditakwil. Tapi Nabi SAW mendoakan kepada Ibn Abbas menyatakan wa'allimhud ta'wil. Wa'allimhud ta'wil. Jadi ta'wil itu bagian daripada tafsir. Cuma tidak semua orang yang bisa menta'wil. Jadi bukan semua mufassir bisa menta'wil. Ada yang lain. Ada satu orang buta menyatakan tidak mau dengan takwil. Tidak ada takwil, harus diambil sesuai dengan zahirnya Al-Quran. Apa masalah di aras? Tuma stawa al aras. Kemudian Allah itu istawa, bersemayam kata dia, ada di aras. Ketinggalnya di aras Allah Subhanahu wa taala. Di situ sudah enggak pakai takwil. Tidak pakai takwil, dan tidak juga tafwid, diartikan dengan bahasanya dia. Ada tafwid, ada takwil ya. Kalau tafwid tadi itu enggak berani mentakwil, dipasrahkan kepada Allah. Seperti tadi itu Allahu a'lam bi muradih itu sudah. Yakin dengan adanya alif lam mim dalam Al-Qur'an, tapi yang dimaksud apa? Allahu a'lam bi muradih. Yakin bahwa di situ ada istiwa di arsy, tapi yang dimaksud apa? Allahu a'lam bi muradih. Tafwid. Pas memasrahkan itu semuanya maknanya kepada Allah. Tapi ini enggak mau takwil, diartikan dengan sendiri-sendiri. Dengan bahasanya dia, ya tinggal ada di arsy. Loh, kalau sudah begitu, enggak ada di Al-Quran. Enggak boleh itu. Takwil-takwilan dalam Al-Quran. Pas dia buta, dibawakan ayat ini. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Yang buta di dunia nanti di akhirat buta. Kalau enggak boleh ditakwil, berarti inti buta juga nanti di akhirat itu nanti. Ada yang lain? Silakan, belakang. Terima kasih. Di luar kota Pasuruan kita melihat bahwasanya ada upaya untuk memasyarakatkan Al-Quran. Ada salah satu yang namanya MTL. Ini merupakan salah satu langkah awal untuk memasyarakatkan Al-Quran. Sementara banyak dikritik oleh kalangan kita. Dan kita selain mengkritik, apa wujud nyata kita untuk memasyarakatkan Al-Quran? Terima kasih. Kalau MTI itu memasyarakatkan Al-Quran, ngaco Al-Quran itu. Itu satu kelompok Wahabi ekstrim. Mengartikan Quran semau udel itu, bukan semau akal ya. Kalau semau akal masih mikir, kalau itu semau udel berarti tidak pakai akal itu. Tahu udel lah maksudnya, semau perutnya. Najis semua yang ada di perutnya dari itu. Jadi enggak benar semuanya itu, hampir tidak ada yang benar itu. Ada di MTA, karena itu MTA tadi itu aliran yang bisa dikatakan aliran sesat itu. Paham ya? Karena dia tadi itu tidak pakai tafsir-tafsiran. Semau udelnya, bukan semau akal. Kalau semau akal masih ada mikir itu ya. Semau udel, jadi ya, isi perut semuanya itu. Ya. Jadi saya kira itu bukan karena khilaf, bukan karena mau memasarkan Quran, ngacu Quran itu. Untuk tafsir, kalau sekarang kan banyak tafsir-tafsir baru yang dibikin oleh ulama-ulama mutaakhirin. Bagaimana kita ini untuk memilih tafsir yang paling baik bagi orang-orang yang ingin memahami isi Al-Quran agar tidak menjadi kebablasan dalam pemikiran atau yang lain? Tafsir Al-Quran gak semua orang itu mampu. Karena itu jangan memilih tafsir-tafsir yang baru yang bertentangan dengan mufassirin yang pakar yang salaf. Nanti akhirnya bukan kebablasan itu. Udah keluar jalur lah, kalau sudah keluar jalur tadi itu ya sudah celaka jadinya. Termasuk manfasar Al-Quran bira'yi falyatabawa mag'adahu minan nar. Siapa orang tafsir Al-Quran dengan akal-akalannya, bukan berdasarkan ilim, paham ya? Maka itu bukan hal yang positif, tapi dia telah menyediakan tempat adab siksanya ada neraka nantinya. Jadi yang tidak keluar dari tafsir mufassirin yang mu'tabarin, ahli-ahli tafsir yang memang sudah pakarnya yang dia diakui. Soalnya sekarang ngaco kadang-kadang. Dia sok menjadi mufassir yang baru. Ya repot jadi begitu. Mohon dijelaskan, tadi Ustaz mengatakan ada salah satu imam mengatakan bismillah itu kalau dibaca dalam sholat fardu makruh. Sedangkan kita termasuk rukun sholat membaca basmalah itu kan wajib. Kalau kita kurangi berarti tidak sah sholat kita. Mohon dijelaskan. Iman khilaf. Jadi menurut Imam Malik bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Dalam beberapa riwayat Nabi membaca langsung dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Sehingga mereka menyatakan bahwa itu surat adalah surat Al-Hamd. Ada menyatakan surat Al-Hamd. Karena itu menurut Imam Malik bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim dalam surat fardu itu makruh, karena menurut beliau adalah itu yang dilakukan oleh Nabi, tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Terus bagi Imam Syafi'i ada menyatakan beberapa riwayat menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat bismillahirrahmanirrahim. Seperti hadis Abu Hurairah dan beberapa hadis yang lainnya. Walaupun dalam hadis beberapa hadis menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, bukan berarti meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kenapa ada ihtimal Nabi membacanya tidak keras? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada di situ sahabat mengartikan bahwa bismillah surat Al-Fatihah adalah dengan istilah dengan surat alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu iftataha bi alhamdulillahirabbil alamin ai iftataha bi suratil Fatihah termasuk bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kemudian kalau ada dua riwayat, yang satu itsbat, yang satu nafi, maka harus taqdimul itsbat ala nafi, harus lebih didahulukan itsbat daripada nafi. Itu pendapat Imam Syafi'i, dan Imam Malik, Imam Syafi'i adalah mujtahid. Karena itu tidak boleh kita menyatakan Imam Syafi'i yang benar, Imam Malik salah, atau Imam Malik yang benar, Imam Syafi'i salah. Yang salah adalah yang menyalahkan. Terus gimana salatnya? Salat bagaimana kalau imamnya meninggalkan bismillahirrahmanirrahim, makmumnya meyakini bahwa itu ada terbaru sebagian surah? Ada khilaf, ada menyatakan tidak boleh, karena berarti meyakini butlan sholat imam, meyakini kebatalan sholat imam. Ada ya lagi yang menyatakan boleh, karena itu adalah menurut i'tiqad masing-masing. Imam meyakini sholatnya sah, makmum meyakini sholatnya dia adalah sah. Artinya makmum meyakini menurut madhabnya si imam sholatnya adalah sah, maka boleh taklid atau iktidak bihi, mengikuti atau jadi makmum dengannya. Itu ada khilaf ada di situ. Nah. Cukup. Oh ya, baiklah. Hadis. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yazhar wa ghayratullah ta'ala yati al-mar'u ma harramallahu alaihi, muttafaqun alaihi. Wal ghayra bi fathil ghain wa asluha al-anafa. Ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna Allah Ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaghar, cemburu. Tapi jangan diartikan cemburu seperti manusia. Karena itu di sini ditakwil. Kalau enggak ya tafwid gitu. Hatta hadis perlu takwil ini. Yadhaku Rabbuna kulla yaumin thalatan, masalan. Oh, diartikan itu adalah Allah itu tertawa. Ya, itu bahaya itu. Nah, itu berarti meyakini Allah seperti makhluknya, laisa kamitsli syai'. Nah, karena itu hadis pun perlu ditakwil ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu. Kalau gampangannya, manusia itu bisa cemburu kalau melakukan, ada yang melakukan sesuatu yang tidak disenangi, ada taghayyur hal. Ya. Ada satu perubahan, ada inzi'aj, ada orang tadi itu kaget, kok gini nih orang? Mau diapakan? Kok masuk rumah ini? Kok ngomong sama istri ana? Paham ya? Itu istilah cemburu kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu kepada hambanya. Tapi Allahu a'lam bi muradi dzalik. Nah, kita enggak boleh mengkiaskan Allah itu adalah satu gambaran bagaimana Allah itu juga Allah itu marah kalau ada pelanggaran, ya. Wa ghairatullah, cemburunya Allah Ta'ala, an ya'tiyal mar'u, melakukan seseorang, mendatangi seseorang, ma harramallahu alaih, apa yang Allah haramkan kepadanya. Ya? Allah itu rahmat kepada hambanya, tapi Allah itu cemburu kalau ada yang melakukan yang diharamkan. Ya? Cemburu kalau melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis sebenarnya bukan membahas Tuhan. Gimana maksudnya Tuhan begitu? Bukan itu yang intinya. Jadi bukan membahas Tuhannya, tapi di sini hadis ini at-tanfir min irtikabil muharramat. Manusia tadi itu hadis ini adalah satu dorongan untuk supaya kita menjauh dari yang diharamkan oleh Allah. Jangan dibahas Tuhannya. Kalau begitu maksudnya Tuhan cemburu itu apa? Oh, apa maksudnya gitu? Itu sama dengan orang membahas misal inna a'tainakal inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya ila akhir surah. Paham ya? yang dibahas lah ya, kalau Allah menurunkan Lailatul Qadar itu atau setiap daerah lain-lain malamnya atau jadi satu. Nah kalau jadi satu di sini malam ada di Saudi, mungkin siang gimana nih? Di Saudi siang, ada di sini pagi. Nah gimana nih waktunya nih? Lah ini ayat turun bukan untuk membahas Tuhan gimana nurunkannya. Ini ayat adalah turun untuk supaya kamu tahrisun untuk tahsil Lailatul Qadar, supaya kamu itu semangat untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Nah kok yang dibahas Tuhannya? Sama dengan orang menyatakan ular itu bahaya, jangan kamu mendekat dengan ular. Itu adalah satu pelajaran, jauhi, jangan kamu itu mendekat ular itu berbisa, bahaya. Tapi ini enggak, ular itu bahaya, yang dibahas uloi. Padahal ularnya sudah dalam bajunya dia. Oh ini ular, ular apa ini ya? Kok berapa enggak ya? Ukurannya seberapa itu dan ini? Ya cokot lah, cokot kamu. Ini orang yang bodoh kalau begitu tuh. Nah, jadi kita harus tahu hadis ini faedahnya apa. Gitu. Hadis ini faedahnya apa? Ayat ini faedahnya apa? Jangan kamu membahas yang melebihi daripada wewenangnya kamu. Nah ini hadis ini tujuannya adalah untuk tanfir daripada irtikabil muharramat. Kenapa? Karena muharramat itu adalah sababun lighadabillah, sabab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kamu enggak dapat murka Allah yang diistilahnya ghairah tadi itu, maka jauhi itu yang diharamkan oleh Allah. Ada yang perlu dibahas? Banyak ya hadis-hadis begini nih, banyak. Seperti Allah itu turun ke langit dunia. Ada menggambarkan turun langit dunia seperti turun dari tangga. Loteng ya alam ini. Jadi bukan demikian maksudnya. Ya. Bagaimana? Itu bisa tafwid. Allah yang Maha tahu itu, tapi jangan digambarkan seperti begitu. Ada lagi mentakwil, itu ibarat daripada Allah itu lebih membuka pintu ijabahnya di malam hari, sehingga dikatakan yang zilu ila sama'id dunia. Cukup. Ada yang perlu dibahas? Ayah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, man ghabata ibnu Utsman 'ala jihadi falyu'awin 'ala da'wa ila Allah. Wa hadhihi al-'ulma allati hiya min al-wajib min an-ni'amil 'azimah. Ushkurullaha 'alayha hatta tarsah wa 'awinu 'alayha. Bal man 'awana 'ala hadha ash-shan rubbama yasbiqul jihad li'anna shay'un matruk wa in kana al-jihadu akthara dhikran. Kama dhukira 'an sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu hina qala syahidu bai'at ar-ridwan wa ma uhibbu anna li biya mashhad badrin wa in kanat badrun azkara fin nas. Qala anhu man ghabata ibn Utsman, barang siapa yang ingin seperti ibn Utsman. Ibn Utsman ini khalifah saat itu, jadi dulu itu pemerintahan seluruh dunia ini dalam satu khalifah waktu itu adalah Mahmud Khan bin Sultan Abdul Hamid, ada di Turki pusatnya. Jadi semuanya ada di Hijaz, ada di Afrika, ada di semuanya ikut sana. Hah? Ikut sana. Menjadi kekuatan besar. Hah? Menjadi kekuatan besar. Ya. Utsmaniyah. Nah, kalau bahasa Inggrisnya Utsmaniyah apa itu? Hah? Ya. Sekarang itu kalau kepingin seperti dia ala jihadi atas jihadnya, falyu'awin ala da'wah illallah, maka hendaknya orang itu membantu dalam berdakwah illallah. Jadi dulu Mahmud bin Abdul Hamid ini adalah khalifah yang ada di Saudi, yang ada di Saudi ada dulu Hijaz, yang ada di Hijaz itu Syarif On. Nah, dia adalah ngikuti Sultan Mahmud ini. Nah, yang ada di Najd yaitu Abdul Aziz Saud. Saud, tapi Saud tadi itu ikut daripada bawahannya daripada syarif on, ibarat gubernurnya. Tapi syarif on tadi itu mengikuti Sultan Abdul Hamid. Begitu juga di Irak ada di yang lainnya. Nah, Inggris menghasut saat itu ingin memecah belah Arab. Syarif on dikatakan, udah kamu pisah aja daripada Khilafah Utsman. Nanti kau tak jadikan pemimpin Arab. Terbujuk. Akhirnya memisahkan diri ya dengan perang tentunya. Didukung oleh sekutu. Ya sekutu itu Amerika, Inggris, Perancis dan semuanya. Sampai sekarang ini sudah. Paham ya? Akhirnya memisahkan diri. Dengan harapan dia menjadi pemimpin. Ada dua berarti. Ada Utsman, ada Syarif On ini. Ternyata di balik itu, si Inggris mengacu lagi Saud dibiayai untuk menentang Syarif On. Dengan senjata yang kuat dan didukung oleh pengaruh Muhammad bin Abdul Wahab saat itu, Syekhnya Wahabi, menentang dengan berdalih memberantas syirik, menegakkan tauhid. Sampai akhirnya jatuh Syarif On yang sudah pisah daripada Khilafah Utsmaniyah hari itu. Dilempar ke daerah Urdun. Yang sampai sekarang melahirkan Syarif Hussein dan sekarang anaknya Abdullah bin Syarif Hussein tadi itu. Turunnya Syarif On itu. Saud ini, dia tadi itu akhirnya dilantik untuk menjadi raja ada di Hijaz. Pertama yang mengadakan kerajaan di Hijaz adalah Saud. Dan tidak ada dalam pemerintahan Islam itu Al-Muluk. Kerajaan. Jadi kalau orang-orang Saudi menyatakan bid'ah, bid'ah ini ya kerajaan ini. Karena tidak ada masyurah pengangkatannya menjadi satu turunan. Tapi mereka tidak membahas bahwa kerajaan itu adalah bid'ah. Yang hal bid'ah, maksud neraka. Oke. Halas. Kemudian akhirnya Syarif On ini masih tegar sampai saat itu. Walaupun sudah dipisah-pisah sama si sekutu tadi, sama si Inggris dan Amerika dan seterusnya tadi itu. Sampai ketika ditawari, kau tetap jadi raja asal, menyerahkan tanah Palestina ke Israel. Faham ya? Menyerahkan tanah Palestina ke Israel. Malah didukung dengan biaya. Dirobek. Ana tidak mungkin akan menjual. Kenapa? Akan tercoreng nanti Khilafah Utsmaniyah gara-gara perbuatanku. Tapi ketika ditawarkan ke Abdul Aziz bin Saud, saat itu Abdul Aziz jadi rajanya setelah Saud, maka ditandatangani siap menyerahkan Palestina kepada fuqara Yahud yang ada. Karena itu sampai sekarang tidak mungkin kerajaan yang ada di Saudi tadi itu akan menyatakan jihad kepada Israel dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi. Tidak mungkin. Karena itu sudah kontrak. Karena itu sudah kontrak. Nah, itu tidak mungkin. Karena itu ini adalah bagian daripada sejarah sebenarnya yang harus diketahui bagi umat Islam, pengkhianatan ada di Timur Tengah tadi itu. Pengkhianatan yang ada di Timur Tengah tadi itu. Dan ini Mahmud bin Abdul Hamid Nasrudin. Min ahli sunnah wal jamaah. Min as-salihin dia. Dikatakan ada di sini, siapa orang yang ingin seperti Mahmud bin Utsman ini, Ibn Utsman, Ibn Utsman yaitu Mahmud bin Abdul Hamid ini, maka dia membantu dalam urusan dakwah. Karena jihad itu bukan harus membawa senjata, tetapi jihad itu adalah yang membela agama. Wahadil ulmah, dan ini madrasah. Ini madrasah allati hiya minal wajib. Yang ini adalah satu keharusan, ini madrasah untuk menyebarkan ilmu, untuk berdakwah. Minan ni'amal azimah. Adanya madrasah, adanya pondok, yang mungkin adanya majlis ini, ini daripada nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Uskurullah 'alaiha, kamu harus syukuri nikmat ini. Syukur kepada Allah disini ini. Hatta tersah sehingga betul-betul kuat. Ulmahnya, madrasahnya kuat, pondoknya kuat, majlisnya kuat. Mensyukurinya yaitu dengan meramaikan, menghadiri istiqomah dan seterusnya. Bal man awana ala hadasyan, bahkan orang yang mendukung urusan dakwah ini, urusan madrasah kah, pondok kah, atau majlis kah, yasbiku jihad, mungkin bisa melebihi pahalanya jihad. Sekalipun jihad tadi itu harus mungkin luka, harus berkorban. Kenapa? Li'annahu syai' matruk. Karena belajar madrasah kah, pondok, majlis ilmu, syai' matruk, sesuatu yang ditinggal kebanyakan. Justru kamu melestarikan sesuatu yang ditinggal, ini adalah bagian daripada jihad. Hah? Kamu menghidupkan yang sudah mau mati, ini adalah bagian daripada jihad yang luar biasa, mungkin lebih utama daripada jihad perang. Gampangannya, bangun sih gampang ya, tapi kalau menjaga itu yang sulit. Bangun WC gampang, tapi menjaga kebersihan WC itu sulit. Justru menjaga yang sulit. Ingin punya anak kawin, tapi untuk nerbia anak, didik anak, itu yang sulit. Ingin menegakkan negara Islam, itu mungkin gampang, tapi ingin membuat orang Islam tadi itu adalah menjadi orang yang soleh, itu yang lebih sulit. Itu yang lebih sulit. Wa in kana jihad akthar dzikran, walaupun jihad itu lebih banyak disebut, belum tentu lebih afdol daripada kamu berdakwah ilallah atau mengajarkan ilmu. Kama dzukir an sayyidina Ka'ab bin Malik, sebagaimana diceritakan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Hin qaal, Ka'ab bin Malik pernah berkata begini, syahidtu bai'atar ridwan, aku menyaksikan hadir bai'atur ridwan. Idhiyu bai'una ka tahta syajarah. Wa ma uhibbu anna li biha masyhad Badar, dan aku tidaklah senang aku mempunyai bisa atau menghadiri peperangan Badar. Artinya aku lebih senang ketika menghadiri bai'atul ridwan walaupun tidak ada peperangan bersama Nabi. Sekalipun aku tidak menghadiri perang Badar, aku lebih bangga ini. Padahal ini perang Badar. Wa in kanat Badran adkar fil nas, walaupun perang Badar itu lebih dikenal oleh manusia, tetapi aku lebih senang dengan bai'atul ridwan karena langsung bai'at kepada Nabi, yadullah fauqa aidihim. Yadullah fauqa aidihim. Nah, karena itu jangan kita menganggap paling afdolnya jihad itu kalau inti ditembak di medan pertempuran. Kalau kamu itu turun ke jalan ngobrak-ngabrik sana, ngancurkan sana, ngancurkan sini, Bu. Kamu melestarikan ilmunya Nabi ini, ngajarkan ilmunya Nabi ini, anak-anak kamu belajar, kamu menghadiri majelis yang seperti ini terus bagian jihad. Jangan-jangan ini lebih afdol daripada kamu perang. Kenapa? Kamu bisa membuka tapi kamu belum tentu bisa melestarikan. Tapi sekarang kamu melestarikan yang sudah terbuka. Kamu melestarikan yang sudah terbuka. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Sudah. Mic-nya kirim belakang sini. Allah hasbi. Alhamdulillah. Tolong dijelaskan, ada pendapat bahwa Al-Khon itu termasuk sadah Alawi. Siapa? Al-Khon. Al-Khon yang dibahas tadi itu apa, ada pendapat bahwa marga Al-Khon itu termasuk sadah. Azamat Khon. Marga Al-Khon. Iya, Azamat Khon itu. Azamat Khon sadah. Azamat Khan itu turunan Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik bin Ali. Jadi Fagil Mugaddam itu punya saudara yang namanya Abdul Malik. Turunan Abdul Malik ini itu melahirkan Azamat Khan. Itu melahirkan Azamat Khan, tapi mereka sudah keluar daripada Hadramut saat itu. Semuanya. Karena itu untuk melacak Abu Madkhon dari Rabi'ah al-Alawiyah tidak mungkin. Karena sajarah sendiri itu dicatat zamannya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau mencatat sejarah Abdul Malik As-Sakran. Dan itu Abomad Khan tadi itu turunannya Sayyid Abdul Malik tadi itu. Iya, ada. Cuma untuk dilacak dari Rabithul Alawiyah sulit. Sulit. Wali Songo diihtimalkan, ya, walaupun tidak tercatat ada di Rabithul Alawiyah, Wali Songo itu adalah termasuk Abomad Khan, diihtimalkan dia turunan Abomad Khan. Karena itu turunan daripada Wali Songo mungkin ada kemungkinan itu Abomad Khan. Tapi untuk diresmikan daripada Rabithul Alawiyah enggak mungkin. Karena tidak tercatat sudah sekian turunan. Tidak tercatat sudah sekian turunan mulai sebelum ada Rabithul itu, sebelum ada sejarah itu. Jadi sulit untuk diresmikan dari Rabithul Alawiyah. Tapi yang jelas Abomad Khan turunan Sayyid Abdul Malik. Terus gimana untuk memastikan? Allahu a'lam. Kalau dari Rabithul Alawiyah enggak berani menjamin. Karena itu dulu itu ada beberapa orang dia meyakini bahwa dia itu turunan daripada Abomad Khan, tapi memakai istilah mereka. Tidak menyatakan dirinya Sayyid atau Habib, tapi Mas. Mas ini, mas itu, kayaknya mas istilahnya. Dan mereka melihat nasab mereka masing-masing. Kadang-kadang putrinya mereka dikawinkan dengan Sayyid yang sudah resmi dari Rabithul itu Alawiyah. Kalau enggak dikawinkan yang sama punya turunan dari tadi itu. Tapi kalau sekarang kadang-kadang enggak. Kadang-kadang mereka tadi itu tidak menjaga putrinya, tapi gimana anaknya dikawinkan sama Syarifah. Jadi ada satu kesenjangan jadinya. Sebenarnya orang dulu bijaksana sekali. Saya pernah ditanya, gimana Habib saya ini kalau tidak ngaku, padahal kita punya nasab. Kalau ngaku, paham ya, kita enggak diterima. Karena memang tidak bisa diresmikan dari Rabithul. Maka jawaban saya begini, kalau ada di Mesir itu turunan Nabi disebut Syarif, kalau ada di Hijaz turunan Nabi disebut Sayyid, Sayyid Muhammad al-Maliki kan gitu, Sayyid itu. Kalau ada di Hadramut disebut Habib. Kalau di sini orang yang punya nasab tadi disebut apa? Permas. Ya udah disebut masing-masing aja sebagaimana daerahnya. Nggak ada masalah. Karena itu untuk masalah ini tergantung masing-masing ya. Kalau kita disuruh dari Rabithul diperintahkan harus mengeluarkan, nggak berani. Harus tertulis semuanya. Nggak berani, itu amanat, itu tugasnya. Kalau dia meyakini masih ada, ya jaga seperti orang dulu. Cukup. Banaknya dijaga, anaknya dikawinkan yang sama, begitu, sehingga tetap berkesinambungan, begitu, tetap berkesinambungan. Ya, saya kira itu terluar daripada jalur ini. Hati-hati.